Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. آيات yang terakhir kita bahas adalah ayat Allah سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat di dalamnya sebagai tafsir dari ayat ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. Rasulullah SAW pernah memberangkatkan sebuah pasukan kecil seriyah dan kemudian dipilih amirnya dari mereka seseorang dari kalangan Ansar. فَلَمَّا خَرَجُوا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ. Tiba-tiba di perjalanan sang amir, sang pemimpin mereka merasakan sesuatu dari anak buahnya. Maka dia berkata kepada anak buahnya, أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِ. Bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan pada kalian untuk taat kepadaku? Mereka menjawab, bala, tentu. Kalau begitu, ajmi'u hataman, kumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkan kayu bakar sampai tertimbun besar. Wada'a bina fa'adramaha fih. Kemudian diperintahkan untuk dinyalakan. Nyalakan api. Begitu api sudah menyala besar, Pimpinan mereka berkata kepada mereka, azamtu alaikum latadkhulannaha. Aku perintahkan pada kalian semua untuk masuk ke dalamnya. Masuk dalam api. Maka mereka terheran-heran dengan perintah tersebut. Terdiam mereka. Kemudian ada seorang anak muda berkata kepadanya, innama farartum ila Rasulullah SAW minan nar. Sesungguhnya bukankah kita semua ini mengikuti Rasulullah SAW karena lari dari api? Ya, ini karena takutnya dari api, api neraka, maka kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana mungkin kita diperintah untuk masuk ke dalam api? Bukankah kita lari dari api sehingga kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa in amarakum an tadkhuluha, kalau dia menyuruh kalian untuk memasukinya, jangan kalian masuki sampai kita bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata anak muda tadi, kalau Rasulullah SAW menyuruh masuklah ke dalam api, taati pimpinanmu, kita siap, kita masuk ke dalam api. Tetapi kalau Rasulullah SAW mengatakan selain itu, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faraja'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faakhbaruh. Maka mereka pun sekembalinya dari safar mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa pimpinan kami begini dan begitu. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada." Kalau kalian memasuki api tersebut, mentaati perintah amirmu, kalian gak akan keluar dari api tersebut selama-lamanya. Artinya, akan terus berlanjut di dalam api. Yani api neraka, adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian turuti, kalian masuk ke dalam api, ma kharajtum minha abada, kalian gak akan keluar daripadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti, yang namanya ta'ah kepada makhluk terbatas, tidak mutlak. Kalau perintah yang seperti ini tidak boleh ditaati. Kalau kalian turuti taklidan a'ma, maka kalian akan kekal di dalam api selama-lamanya. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan adalah dalam kebaikan. Adapun dalam kejelekan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. Masuk ke dalam api, yang artinya membinasakan diri sendiri, yang artinya ihlaku nafsi, bunuh diri. Fahadha barakallahu fikum ghairan ma'ruf abadan. Itu bukan perkara ma'ruf, jangan ditaati. Perintah untuk menghancurkan diri-diri kita, untuk merugikan diri-diri kita, Allah katakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala as-sam'u wat-ta'ah 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahab wa kariha. Sesungguhnya yang namanya mendengar dan taat atas seorang muslim adalah harus, walaupun dalam keadaan suka suka atau dalam keadaan tidak suka. Ahabba wa kariha. Jangan pilih-pilih, kalau suka ikuti, kalau tidak suka tidak taati. Innamat ta'ah fima ahabba au kariha. Sesungguhnya yang namanya taat kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian kepada penguasa muslim adalah pada apa yang kamu suka maupun pada apa yang tidak kamu suka. Sehingga ukurannya kembali kepada yang tadi kita bahas, al-ma'ruf. Selama itu ma'ruf, selama itu kebaikan, kamu suka atau kamu tidak suka, harus taat. Jangan diukur dengan urusan kesukaan, mahabbah. Jangan diukur dengan ukuran irada, kemauan saya. Oh, ini saya mau, itu saya gak mau. Tidak, hitungannya bukan suka atau tidak suka, bukan mau atau tidak mau, tetapi ma'ruf atau ghairu ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf fima ahabba au kariha. Apakah kamu sukai ataupun tidak kamu sukai. Malam yu'mar bima'asiyatin. Masih hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhrajahu Abu Daud. Selama tidak disuruh untuk berbuat maksiat. Fa'idha umira bima'asiyatin falasam'a wala ta'ah. Kalau diperintah untuk bermaksiat, maka tidak perlu dengar, tidak perlu taat. Demikian dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaihima. Demikian pula diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, bayana Rasulullah, kami membaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah SAW, ala sam'i wa ta'ah, untuk tetap mendengar dan taat pada pimpinan kami. Fiman syatina wa makrahina. Apakah ketika kita semangat ataupun ketika kita dalam keadaan tidak suka. Wa yusrina wa yusrina. Apakah dalam keadaan kita sedang susah atau kita sedang mudah. Wa israkan alaina. Ataupun ketika kita diperlakukan curang atas kami. Artinya, ketika kamu tidak diberi bagian, mereka diberi bagian. Tetapi disuruh untuk melakukan hal yang ma'ruf, kerjakan. Loh, tapi kita diperbuat dengan tidak adil. Perintahnya perintah baik, kerjakan. Lihat, ikhwan ibn a'azakumullah. Betul-betul agama ini mengajarkan agar kita berjalan tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan masalah suka atau tidak suka, tidak pada perkara keinginan kita atau bukan keinginan kita, tidak pada perkara keuntungan kita atau kerugian kita, tidak itu yang dibahas. Tapi yang dibahas ma'ruf atau ghairu ma'ruf, ma'asiyah atau ghairu ma'asiyah. In kana ma'asiyatan falasan awala ta'ah. Kalau perintahnya ma'asiyat, maka tidak kita dengar, tidak kita taati, walaupun menguntungkan. Kadang-kadang disuruh untuk berbuat zalim, kamu mendapatkan keuntungan. Disuruh untuk curang, kamu mendapatkan keuntungan. Tidak, karena urusannya bukan itu. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya taat adalah pada yang ma'ruf. Fiman syatina wa makrahina, kata Ubadah ibn Samit. Apakah kita ketika semangat ataupun ketika kita dalam keadaan susah. Apakah dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka. Atau dalam keadaan kita diperlakukan tidak adil. Wa an la nunazi'al amra ahlahu. Dan agar kita jangan merebut hak mereka. Qala ala taraun. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata-nyata. Indakum fihi minallahi burhan. Sehingga kalian punya bukti di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Hadis ini pun akhrajahu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wabil hadisil akhar, dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Wa in umira 'alaikum 'abdun habasyin kana ka'anna ra'sahu zabiba, dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian, walaupun memimpin kalian seseorang dari turunan budak Habasyah yang kepalanya seperti kismis, anggur yang kering, hitam, gelap, berkerut-kerut. Dikatakan barakallahu fikum seperti kismis. Yani walaupun pimpinan kalian adalah turunan budak, karena yang namanya pemimpin tidak sah kalau dia masih budak. Sehingga kalimat abdun habasyi, budak Habasyah, kata para ulama, maksudnya bukan masih budak, tetapi dia turunan budak. Abdun habasyi, tadinya budak, kemudian menjadi penguasa, sudah bukan budak lagi. Tetapi dia dalam keadaan memiliki ciri-ciri budak tadi, yaitu biasanya hitam, biasanya dalam keadaan seperti ini, ra'sahu zabibah, bahkan kalaupun cacat. Disebutnya dalam hadis lain dengan kalimat abdun habasyiyun mujaddah, turunan budak dari Habasyah, dari Ethiopia, dalam keadaan mujaddah. Mujaddah itu terpotong hidungnya atau terpotong tangannya, terpotong kakinya, itu mujaddah. Karena ra'sahu zabibah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, awsani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku yang paling aku cintai, an asma'a wa uti'a, agar aku mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun penguasanya bekas budak dari Habasyah, majdu'ul atraf, terpotong ujung-ujungnya, terpotong kakinya, terpotong tangannya. Demikian kata Abu Hurairah, awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku agar aku mentaati penguasa walaupun dia budak dari Habasyah, majdu'ul atraf, ay mujadda al-atraf, terpotong ujung-ujungnya, cacat. Ikhwan ibn a'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak hadis lainnya dari sekian banyak sahabat, disampaikan kepada sekian banyak tabi'in, disampaikan dari kepada sekian banyak tabi'it tabi'in. Artinya riwayat ini barakallahu fikum an jam'in an jam'in an jam'in, dari sekian jamaah, dari sekian jamaah, dari sekian tabi'in, dari sekian sahabat. Tidak mungkin kalau itu direncanakan untuk berdusta. Mustahil. Inilah yang dinamakan dengan mutawatir barakallahu fikum. Walaupun mungkin satu persatu hadisnya tidak mencapai mutawatir, tetapi secara makna hampir semua atau sekian banyak sahabat meriwayatkan yang semakna. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka orang-orang yang tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, bahkan enggan untuk mentaati penguasa, dan bahkan mengatakan kita harus bara dan kita harus menunjukkan mukhalafah kepada penguasa dan seterusnya dan seterusnya, maka ini syad, menyelisihi sekian banyak hadis, menyelisihi sekian banyak sahabat, menyelisihi sekian banyak ulama, muhdats, bid'atun muhdatsa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berkata pada ayat berikutnya, alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Kata Allah, tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, ternyata mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat bertentangan pengakuan dengan kenyataan. Pengakuannya yaz'umun annahum amanu, mereka beriman. Ini pengakuan. Za'am dalam bahasa Arab maknanya mengaku-ngaku dengan dusta. Yaz'umun, kata Allah, alam tara ila alladziina yaz'umun, tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka amanu, bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dalam Al-Quran dan apa-apa yang diturunkan pada nabi-nabi sebelummu, ternyata perbuatannya bertentangan, yaitu yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, harusnya berhukum dengan itu. Kalau yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kalau mereka mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi dan juga Nabi-Nabi sebelumnya, harusnya berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Nabi. Tapi kenyataannya mereka justru ingin berhukum kepada selain Rasul. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, hada inkarun minallah, ini pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang hanya memiliki pengakuan tetapi tidak memiliki pembuktian, yaitu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengaku beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan juga apa yang diturunkan kepada mereka, ternyata ketika bertikai tidak mau dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibni na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan di dalam asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu seseorang dari kalangan Ansar bertikai dengan seseorang dari kalangan Yahudi. Kemudian seorang dari kalangan Ansar tersebut menyatakan dengan kalimat, baini wa bainaka Muhammad, wa dhaka yaqul baini wa bainaka Ka'ab ibn al-Ashraf. Yang satu berkata, sudah antara kami dengan kamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain berkata, antara kami dengan kamu, Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf adalah tokoh Yahudi, pendeta Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Kata Allah, lihatlah orang yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan pada nabi-nabi sebelummu, ternyata yuriduna an yatahakamu ila taghut, ternyata lebih menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Dikatakan pula bahwa riwayat tersebut atau asbabun nuzulnya adalah orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman secara zahirnya, tetapi ketika berhukum tidak mau diajak kepada Rasulullah SAW, memilih untuk berhukum dengan hukum jahiliyah. Yuriduna an yatahakamu ila hukamil jahiliyah. Mereka ingin berhukum dengan hukum-hukum jahiliyah. Ahukmal jahiliyah tiyabun. Apa mereka menginginkan hukum jahiliyah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Yaitu yang bermakna bahwa pengakuan mereka bertentangan dengan bukti-buktinya. Mereka munafiqin. Zahirnya kami beriman. Kami percaya. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Tetapi ketika berhukum, jangan. Jangan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Ka'ab bin Ashraf. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yu'jibu ta'ala ibadahu min halatil munafiqin. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada hamba-hambanya betapa mengherankannya keadaan para munafiqin. Alladzina yaz'umun annahum mu'minun, yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan juga beriman dengan apa yang sebelumnya, wa bima qablahu wa ma hadza, tetapi bersama dengan itu yuriduna an yatahakamu ila taghut, ternyata ketika mereka berhukum tidak mau dihukumi dengan hukum Allah, mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Wa huwa kullu man hakama bighairi syar'illahi fa huwa taghut, maka setiap apa yang menghukumi atau setiap siapa yang menghukumi tidak dengan syariat Allah, maka itu hukum taghut. Catat itu, bahwa hukum taghut adalah setiap hukum yang bertentangan dengan syariat. Sekarang kembali kepada pembahasan yang sebelumnya. Apakah boleh menyelisihi hukam? Apakah boleh khuruj, memberontak, menentang penguasa muslim? Apakah boleh menghalalkan darah kaum muslimin yang masih sholat? Apakah boleh kita menyatakan fala sam'a wala ta'ah pada perintah yang ma'ruf? Baik, jawab dengan hukum Allah. Jawab dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang sudah kita katakan tadi, 20 hadis lebih. Tentang wajibnya mentaati fil ma'ruf. Kecuali kalau memerintahkan pada yang tidak ma'ruf. Kemudian tiba-tiba berkata seseorang, karena penguasa tidak adil, karena penguasanya zalim, maka tidak perlu taat, tidak perlu mendengar. Membatalkan ta'ah. Karena pemerintahnya zalim, karena penguasanya tidak adil, maka boleh khuruj, menentang larangan memberontak. Karena penguasanya zalim, maka halal darahnya. Menentang lagi hadis yang menyatakan jangan selama mereka masih sholat. Berarti yang mana yang hukum taghut? Hah? Yang mana yang hukum taghut? Yang melarang untuk memberontak, tetap taat pada kebaikan-kebaikan, dan tidak menghalalkan darah kaum muslimin, atau yang berkata karena zalim boleh ditumpahkan darahnya, boleh kita memberontak dan tidak perlu taat? Mana yang hukum taghut? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua hukum taghut. Jadi mereka berkata perangi taghut, perangi taghut, ternyata dia berhukum dengan hukum taghut. Perangi Tagut, perangi Tagut. Ternyata dia terhukum dengan hukum Tagut. Karena hukum Rasul sangat jelas menyatakan jangan. Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Ma'akumu fikumus salat. Jangan, selama mereka masih salat. Hadis sahih. Kemudian hadis Ubadah bin Samit. Sudah kita bacakan di awal. Apa kata Rasulullah SAW? Fiman syatih wa makrah. Dalam keadaan semangat atau dalam keadaan tidak suka. Dalam keadaan yusrina wa usrina. Dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah. Apa yang ketiga? Wa isratin alaina. Walaupun kita diperlakukan tidak adil. Israh adalah kecurangan atas kita. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ajaran kecurangannya, perintah untuk berbuat zalim kita tidak taati. Tetapi pada perkara yang ma'ruf, sehingga negeri tetap aman tentram, itu jelas syar'i harus ditaati sesuai dengan syariat. Jangan mengacau, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan kalian mengganggu orang lain. Itu peraturan-peraturan baik. Masya Allah. Maka isma'u wa ati'u fi man syatina wa fi makrahina fi yusrina wa usrina wa isratin alaina. Isratin alaina, walaupun dia zalim mencurangi kita, maka semua perintah-perintah yang ma'rufnya kita taati. Barakallahu fikum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Apa itu hukum taghut? Kullu man hakama bighairi syar'illah. Siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka dia taghut. Walhal annahum qad umiru an yakfuru bih. Padahal keadaan mereka disuruh untuk menentang taghut, sesembahan selain Allah. Fakaifa yajtami' hadha wal iman. Maka bagaimana mungkin bisa berkumpul antara tahakum ila taghut dengan iman? Tidak mungkin bersama. Kalau beriman, tidak berhukum dengan taghut. Kalau berhukum dengan taghut, berarti tidak beriman. Fa innal imana yaqtadi al-inqiyad li syara'illah ta'ala. Karena yang namanya iman memiliki konsekuensi, yaitu harus terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Al-inqiyad li syara'illah wa tahkimihi fi kulli amrin minal umur. Iman mengharuskan kita terikat dengan syariat Allah, berhukum dengannya dalam segala urusan. Faman za'ama annahu mu'min, barang siapa yang mengaku beriman, waqtara hukma taghut, dan kemudian memilih hukum taghut ala hukmillah, di atas hukum Allah, fahuwa kadzib, berarti dia berdusta. Mengaku beriman tapi berhukumnya tidak mau dengan syariat Allah, dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, fahuwa kadzibun, maka dia dusta. Wa hadza min idlali syaitan, dan itu adalah karena penyesatan dari syaitan terhadap mereka. Oleh karena itu Allah katakan selanjutnya, wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Dan memang syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh, yakni menyimpangkan dari kebenaran. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالَ هَؤُلَاءِ الضَّالِّينَ إِذَا صَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Maka bagaimana keadaan mereka-mereka, orang-orang yang sesat ini, kalau mereka ditimpa satu musibah, satu bencana, karena sebab perbuatan tangan-tangan mereka sendiri, yakni minal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, yang diantaranya wa minha taqimut taghut, diantaranya mengambil hukum dari tagut siapapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah didefinisikan tadi bahwa tagut adalah siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka bisa pemerintah, bisa penguasa, bisa rakyat, bisa ulama ussu, bisa ahlul bid'ah, bisa aliran sesat, semua yang menghukumi tidak dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka dia tagut. Maka aliran sesat apapun, tokohnya adalah tagut. Aliran sesat apapun, jenisnya jenis apapun, maka tokoh penganjurnya adalah tagut, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ikhwanu minna a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, bagaimana kalau nanti mereka ditimpa bencana, musibah karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan mereka, di antaranya memilih hukum-hukum selain hukum Allah. Thumma ja'uka, kemudian datang kepadamu mu'tadirin, minta udur, lima sudira minhum, terhadap apa yang keluar dari mereka, terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka meminta udur dengan kalimat in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, kami sesungguhnya tidak menginginkan kecuali kebaikan, kami tidak menginginkan kecuali taufiq. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka ini para munafikin, Allah katakan idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, kalau diajak marilah kemari kepada apa yang Allah turunkan, marilah kemari kepada apa yang Rasulullah katakan, tasma wa tuti' wa in darada dhahrak wa in akhadha malak, tetaplah taat, tetaplah dengar dan taat walaupun mereka memukul punggungmu, merampas hartamu. Ternyata ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa, kamu lihat para munafikin menentang dengan sekeras-kerasnya. Masa kita suruh taat dalam keadaan kita didolimi? Ini yang berkata bukan saya, bukan fulan dan Allah, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah diceritakan kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya kaita wa kait, begini dan begitu, wa dzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekannya, kalau penguasanya begini, kalau penguasanya begini, kalau penguasanya begini, dzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan, kedzaliman-kedzaliman. Apa jawab Nabi? Ittaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Tetapi ketika hadis ini disampaikan pada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, marilah kepada apa yang Allah turunkan, marilah kepada apa yang Rasulullah katakan, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kamu lihat mereka menentang dengan sekeras-kerasnya. Tidak ada, tidak bisa. Masa mentaati orang yang zalim? Masa mentaati orang yang begini dan begitu ila akhir. Ajib. Padahal kalimat zalim, kalimat jaur, dan kalimat yang semakna dengan itu disebutkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tetap menjawab dengan kalimat jangan, ma'akumu fikumus salat, selama mereka masih salat. Sabar, hatta talaqawni alal khawd, sabar sampai kalian bertemu aku di telaga khawd. Susah kalau seorang itu mengutamakan hawa nafsunya sendiri. Susah kalau seseorang itu mengutamakan perasaan dan pikirannya sendiri. Hadis ditolak ya sujuna anka sujuda, ditentang dengan sekeras-kerasnya. Padahal yaz'umuna annahum amanu, mereka mengaku-ngaku beriman, kami beriman, kami pengikut Rasul, kami pengikut Nabi Muhammad SAW, kami muslimin. Tetapi ketika ta'alau ila ma anzalallah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ta'alau ila maqala rasul tasma wa tuthiya wa in daraba dhahraka in akhadha malak. Marah mereka menentang dengan sekeras-kerasnya. Ajib, aneh. Kata Syekh Sa'di, Allah menunjukkan pada kalian keanehan mereka. Lihat bahasanya Syekh Sa'di, yu'jibu ta'ala ibadahu, yani menjadikan atau mengajak pada hamba-hambanya, lihatlah keanehan mereka. Mengaku-ngaku beriman, tetapi ketika dikasih dalil, ditolak oleh mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah kena musibah, kalau sudah kena azab Allah, tiba-tiba mereka meminta udur, kemarin itu saya cuma begini, cuma begitu. Apa biasanya udur mereka? In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Sesungguhnya kami enggak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Niat kami hanya mencocokkan. Aima qasadna fi dhalika illa al-ihsan ila al-mutakhasimin wa at-tawfiq bainahum. Yani kami tidak menginginkan kecuali kebaikan pada dua orang yang bertikai tadi. Sebab kalau dihukumi dengan hukum Allah, dia akan dipenggal lehernya, atau dia akan dicambuk, atau dia akan dirajam. Jangan, kasihan. Kami tidak menginginkan kecuali ihsan. Jangan kepada hukum Islam. Hukum ini aja. Loh, kenapa? Ihsanan. Kita berperi kemanusiaan. Ila akhirnya. Wahum kadaba fi dhalik. Dan mereka itu berdusta. Fa innal ihsan, kullal ihsan fi tahkimillah. Kebaikan yang paling tingginya ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Al ihsan, kullal ihsan fi tahkimillah. Kebaikan yang benar-benar kebaikan adalah pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira begitu saja terampar dan setiap pencuri langsung dipotong tangannya? Tidak. Ada hitungannya. Kalau sekian tidak dipotong, kalau sekian dipotong. Juga ada kebijakan. Kalau ternyata dia kepepet, maka berbeda hukumnya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika seseorang karena kelaparan dan kesusahan terpaksa mencuri, maka hukumnya beda lagi. Jangan dikira bahwa hukum syariat ini kejam. Tidak. Justru yang paling sayang, yang paling rahmat, yang paling sempurna adalah hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah katakan dalam Quran, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Liqaumin yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah taala? Tidak ada. Hukum yang paling baik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman selanjutnya, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Ai minan nifaqi wal qasdi sayyi, yaitu Allah tahu bahwa di hati mereka ada kemunafikan. Hati mereka dipenuhi zaid, penyimpangan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Ikhwan bin na'azukumullah, Allah tahu hati mereka. Dan Allah memberitahu tentang hati mereka kepada kita dengan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ini ciri-cirinya. Ngaku beriman, tetapi lebih memilih hukum lain selain hukum Allah. Mengaku beriman, tetapi lebih memilih hukum perasaannya sendiri, hukum pikirannya sendiri. Lebih memilih ajaran baru daripada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti di hatinya ada sesuatu. Kadang berbentuk nifak, kemunafikan, kadang berbentuk zair, kadang berbentuk marad. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Atau kadang berbentuk zaid, penyimpangan dalam hatinya. Kita melihat dari bukti-buktinya. Kalau sudah terlihat bukti-buktinya, kalau mereka lebih memilih hukum-hukum lain selain hukum Allah, lebih memilih syariat lain selain syariat Allah, fa'arud anhum, jauhi mereka, berpaling dari mereka. Aila tubali bihim, jangan pedulikan mereka. Wala tuqabiluhum, jangan terima mereka. Alama fa'alu waqtarafu, atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka perbuat, kamu jauhi, kamu tinggalkan, kamu berlepas diri. Wa'idhum, dan berikan nasihat, peringatan pada mereka. Bayyin lahum hukum Allah, terangkan pada mereka hukum Allah. Ma'atarghibi fil inqiyad, dengan menganjurkan mereka agar terikat dengan hukum syariat. Watarhib min tarkih, dan peringatan, ditakut-takuti dengan azab siapa-siapa yang meninggalkannya. Waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan ucapkan kepada mereka tentang diri-diri mereka dengan qawlan baligha, dengan ucapan yang jelas tegas. Ay bayyin lahum hukum Allah, ay insahhum sirran bainaka wa bainahum, nasihati mereka secara rahasia atau nasihatin mereka di depan umum. Fa innahu anjah, karena sesungguhnya dinasihati secara rahasia kadang lebih mengena. Mana kalimat rahasia? Kalimat fi anfusihim. Wa qul lahum fi anfusihim, katakan pada mereka langsung ke hati mereka dengan qawlan baligha, ucapan yang mengena, ucapan yang baligh. Wa baligh fi zajrihim wa qam'ihim amma kanu alayhi, yakni baligh dengan makna betul-betul mengena, betul-betul menegur mereka, mengandung efek jera. Wa qam'ihim, agar bisa menghentikan dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa fi hadha dalilun ala anna muqtarifal ma'asi wa in urid anhu fa innahu yunsah sirra. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa ahlu maksiat, kalau dia berbuat maksiat maka kita berpaling daripadanya, tetapi kita disuruh untuk menasehati secara rahasia. Ketika kita melewati mereka berbuat maksiat, kita menjauh. Tapi ketika ketemu sendirian, kita ingatkan, ada apa? Kamu masih main judi, masih minum khamr, ittaqillah, umur tidak ada yang tahu. Kalau kamu mati dalam keadaan maksiat seperti itu, ila akhir. Wa yubalig fi wa'adih, dan disuruh untuk menasehati dengan yubalig, sampai tersentuh hatinya. Itu yubalig. Bima yadunnu husul al-maqsud, sampai kita menduga maksud itu tercapai. Sampai kita sudah menduga dia betul-betul terkena dengan nasihat kita. Ikhwani fillah a'azzakumullah, demikian keadaan ahli maksiat. Adapun keadaan ahli ahwa, karena mereka memiliki syubhat, maka kita berupaya untuk menghindari syubhat-syubhat mereka. Aula, lebih utama daripada kita terlibat perdebatan dengan mereka, kemudian kita terkena syubhat-syubhat mereka, itu lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Maka pentingkan diri-diri kita. Alaikum anfusakum, atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik,